Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini adalah pertemuan yang kedua dalam pembahasan kitab ini. InsyaAllah ta'ala kita akan memasuki bagian akhir dari muqaddimah kitab ini yang sangat bermanfaat. Bagian akhir dari muqaddimah kitab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang apa faktor yang mendorong beliau untuk menulis kitab ini. Tidak lain, di antara tujuan mulia beliau adalah untuk menolong kaum muslimin. Menolong kaum muslimin dalam mengenal sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat kedua, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan hendaklah kalian saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hendaklah kalian saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka jemaah sekalian, inilah teladan dari para ulama kita, yaitu besarnya rasa cinta dan kasih sayang mereka kepada umat. Inilah yang mendorong mereka untuk menyusun buku-buku, menuliskan risalah-risalah agar supaya kita dapat membacanya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi ini teladan yang baik sekali yang diberikan para ulama terhadap kita. Maka dari sini dapat kita pahami, termasuk kebajikan yang besar dan ketakwaan kepada Allah adalah saling tolong menolong dengan memberikan nasihat. Dengan memberikan nasihat atau mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu adalah salah satu bentuk kebajikan dan takwa kepada Allah yang perlu kita untuk saling tolong menolong. Kemudian beliau sebutkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menguatkan hal tersebut. Kata beliau, "Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala." Dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhih." Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya." Jadi inilah keutamaan yang Allah akan berikan. Barang siapa menolong saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya. Dan itu bermakna sebaliknya, barang siapa yang tidak menolong saudaranya, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan yang beliau maksudkan di sini adalah pertolongan dalam bentuk mengajarkan ilmu dan saling memberikan nasihat. Ini termasuk sebesar-besarnya pertolongan kita kepada saudara kita. Bahkan lebih besar dari pertolongan yang sifatnya duniawi. Saudara kita punya hutang, kita bayarkan. Saudara kita sakit, kita berikan obat. Saudara kita kelaparan, kita berikan makanan. Mengajarkan ilmu kepadanya lebih tinggi daripada itu semua. Memberikan nasihat kepadanya lebih tinggi daripada itu semua. Sebab semua itu hanyalah menyelamatkan dari permasalahan dunia. Kelaparan, kemiskinan, rasa sakit, itu hanya permasalahan dunia yang akan berakhir di dunia ini. Bahkan semua itu bagi seorang muslim adalah kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu." Tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu penyakit pun, tidak ada satu masalah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Jadi musibah-musibah dan seluruh permasalahan duniawi ini bagi seorang muslim sebetulnya di satu sisi adalah kebaikan yang besar. Maka apabila kita menolong saudara kita dalam agamanya, itu lebih tinggi daripada kita menolong saudara kita dalam perkara dunianya. Jadi jangan kita anggap remeh, ini lebih besar. Wa annahu qal sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim. Jadi beliau rahimahullah menyebutkan keutamaan yang lain. Di samping Allah akan senantiasa menolong kita apabila kita mengajarkan ilmu kepada saudara-saudara kita, juga kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan atau mengamalkan ilmu yang kita ajarkan. Jadi subhanallah, berarti semakin banyak orang yang kita ajarkan, semakin banyak orang yang mengamalkan ilmu yang telah kita berikan, maka kita akan dapat pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis yang berikutnya beliau menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an." Barang siapa mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala-pahalanya orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis ini juga diriwayatkan Imam Muslim. Jadi subhanallah, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwa semakin banyak orang yang mengikuti ilmu yang kita sampaikan dan nasihat yang kita ajarkan, maka semakin banyak pahala kita, dan itu akan terus menerus mengalir. Apabila mereka juga mengajarkan kepada orang lain, maka juga mengalir kepada kita. Demikian seterusnya jemaah sekalian, sepanjang bumi ini berjalan, sepanjang bumi ini masih ada dan masih ada orang yang menyebarkan ilmu yang telah kita ajarkan kepadanya, maka pahala akan terus mengalir kepada kita. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya adalah orang-orang yang paling banyak kebaikannya, sebab merekalah yang pertama kali, merekalah yang pertama kali mengajarkan petunjuk kepada kita, mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Kemudian terus sampai hari kiamat, maka pahala akan terus mengalir kepada mereka. Apalagi jika kita menyadari kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sangat singkat, sementara perjalanan yang akan kita lalui setelah kehidupan dunia ini adalah perjalanan yang panjang, tentunya kita membutuhkan bekal-bekal yang sangat banyak. Tetapi waktu kita singkat, kita butuh bekal yang sangat banyak sebab perjalanan kita panjang, tapi waktu kita singkat. Namun Allah yang Maha Penyayang memberikan kepada kita peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah dalam waktu kehidupan yang singkat ini. Di antaranya yang paling terbaik adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya kembali. Jadi ini nikmat dari Allah, peluang besar, jangan kita sia-siakan, yang akan menjadi pahala besar bagi kita yang akan terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Terlebih lagi di masa ini, masya Allah, untuk menyebarkan ilmu sudah banyak sekali sarana-sarana informasi di masa ini, media-media sosial, internet dan lain sebagainya. Jangan hanya kita gunakan untuk sekedar bersenang-senang, apalagi na'udzubillah sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Tetapi gunakanlah untuk kebaikan, untuk menyebarkan kebaikan. Wa annahu qala li Aliin radhiyallahu anhu. Demikian pula kata beliau, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Maka demi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh apabila Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui usahamu, yaitu usahamu untuk mengajarkan ilmu kepadanya, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jemaah sekalian, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita betapa besarnya pahala yang akan kita dapatkan apabila ada orang yang mendapatkan hidayah, ada orang yang mengamalkan satu kebaikan karena dakwah yang kita sampaikan kepadanya, karena satu ayat, karena satu hadis yang kita sampaikan kepadanya. Dan perlu kita pahami juga dengan baik, untuk menyampaikan ilmu dan untuk mendakwahkan ilmu itu tidak dipersyaratkan orang itu harus pintar ngomong. Tidak sama sekali. Orang itu harus bisa berbicara di depan banyak orang, harus bisa khutbah. Tidak. Banyak cara, banyak sarana yang bisa kita gunakan. Kita datangi seorang tetangga kita, kita datangi seorang keluarga kita, dan yang paling utama orang tua kita sendiri. Kemudian kita sampaikan satu ayat, itu sudah termasuk dakwah yang sangat besar. Kita sampaikan satu hadis, kita nukilkan nasihat ulama, itu sudah dakwah yang sangat mulia. Atau enggak usah jauh-jauh, enggak usah repot-repot, kita kirim melalui WhatsApp atau melalui SMS satu ayat, satu hadis, satu penjelasan para ulama, itu bagian dari dakwah. Itu bagian dari sarana-sarana dakwah yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Jadi jangan ada di gambaran kita, saya enggak mungkin bisa berdakwah, saya enggak bisa bicara depan orang. Iya. Jadi apa saja yang kita bisa? Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Namun jemaah sekalian, perlu kita pahami juga dengan baik, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sembarangan dakwah, melainkan dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu dan maha suci Allah, serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jamaah sekalian, berdasarkan ayat ini, ulama menjelaskan, barang siapa memiliki satu ilmu dan dia tidak mengajarkannya, maka dia belum dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berkata, "Ana wa manittaba'ani." Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Jadi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Sedikit ilmu kita bisa kita sampaikan, sampaikan. Tapi harus kita pahami, ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup tiga macam ilmu sekaligus. Yang pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Harus kita pastikan apa yang akan kita sampaikan adalah betul-betul ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah. Itu yang pertama. Satu ayat, satu hadis kita sampaikan, apabila berdasarkan pemahaman yang benar, itu merupakan ilmu yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan, yaitu dengan hikmah dan kelembutan dan berbagai macam metode yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ilmu tentang keadaan orang yang kita sampaikan ilmu tersebut. Kita harus paham keadaannya sehingga kita pun mengerti apa ilmu yang kira-kira lebih dia butuhkan, yang sangat dia butuhkan. Dan secara umum manusia lebih membutuhkan tauhid dibanding segala apapun dari ilmu-ilmu yang perlu dia ketahui. Jadi ini yang harus mendasari dakwah kita. Maka apabila kita berdakwah di atas ilmu, demikian pula ikhlas karena Allah semata-mata, kemudian ada orang mendapatkan hidayah dengan sebab dakwah yang kita sampaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Dijelaskan oleh para ulama, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada harta yang paling berharga di muka bumi ini, atau bahkan dari seluruh harta apabila digabungkan. Jadi bukan maksudnya unta merah secara hakiki, melainkan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh harta yang paling berharga, maka apabila kita bisa menjadi sebab orang mendapatkan hidayah, itu lebih bermanfaat. Karena dulu orang Arab, unta merah itu adalah harta mereka yang paling berharga, yang paling berharga, yang paling mereka sayangi, yang paling mereka senangi. Bahkan kadang mau dibeli dengan harga berapapun tidak akan mereka jual. Ya, jadi ini maksud hadis yang mulia ini. Harta yang paling berharga tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apabila kita menjadi sebab hidayah untuk seseorang. Karena itu adalah nikmat di akhirat yang akan kita raih. Dan nikmat di akhirat itu lebih besar dari seluruh nikmat dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat salat sunnah sebelum melakukan salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Iya. Jadi subhanallah, ini kebaikan yang sangat besar. Apabila dengan usaha kita orang mendapatkan hidayah, seseorang mengetahui ilmu dan dia kemudian berjalan di atas jalan yang lurus, maka kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar dan pahala yang akan terus mengalir. Termasuk juga jamaah sekalian yang sangat efektif dalam berdakwah tanpa kita terlalu repot melakukannya adalah mengajak orang ke majelis ilmu. Ya, kita cuma sekedar mengajak. Kita enggak susah-susah untuk menyampaikan kepadanya. Cuma sekedar mengajak dia duduk ke majelis ilmu. Atau mungkin kita keluarkan sedikit pengorbanan. Ajak makan bakso dulu misalkan, ya, supaya dia tertarik. Ajak dia untuk melakukan satu hal yang dia senangi, baru kemudian bawa ke majelis ilmu. Dia duduk di majelis ilmu dengan sebab usaha kita, maka kita akan mendapatkan pahala seperti ustadz yang mengajar di situ. Kenapa? Karena kita yang menjadi sebab. Karena kita yang menjadi sebab dia mendapatkan ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Hadza Jibril atakum yuallimukum dinakum." Ini adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Padahal ketika itu malaikat Jibril alaihi salam sekedar bertanya. Yang mengajarkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau katakan, "Jibril yang mengajari kalian karena beliaulah yang menjadi sebab, karena beliau yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab." Jadi Masya Allah, banyak peluang-peluang kebaikan, peluang-peluang dakwah, ibadah yang sangat mudah Allah berikan kepada kita, namun pahalanya sangat besar dan bahkan akan terus mengalir walaupun kita sudah pergi meninggalkan kehidupan dunia ini. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, "Faraaitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahadits as-sahihah." Maka aku pun memandang perlu aku kumpulkan secara ringkas hadis-hadis yang sahih. Jadi berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan, inilah sebabnya beliau berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam buku yang ringkas ini. Mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah. Hadis-hadis yang sahih dalam kitab yang ringkas yang sudah mencakup jalan yang bisa mengantarkan orang yang mengamalkannya ke negeri akhirat, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa muhassilan li adabil batinah wal zahirah, serta menghasilkan baginya adab-adab secara batin maupun zahir. Jami'an litargibi wa tarhib wa sa'iri anwa'i adabis salikin, yang mengumpulkan berbagai macam motivasi dan ancaman serta berbagai macam adab-adab bagi orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Min ahadithi zuhud, yaitu berupa hadis-hadis tentang zuhud. Wariyadatin nufus, dan olah jiwa. Watahdhibil akhlak, demikian pula pendidikan akhlak. Wataharatil kulub wa ilajuha, demikian pula penyucian hati serta pengobatannya. Wataharatil kulub wa ilajiha, wasyanatil jawarih wa izalati ijajiha, demikian pula penjagaan anggota tubuh kita dari berbagai macam dosa serta menghilangkan kebengkokan-kebengkokannya atau penyimpangan-penyimpangannya, wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain itu dari maksud-maksud dan tujuan orang-orang yang memahami, yaitu orang-orang yang mengerti ilmu agama yang mulia ini. Jadi masya Allah, inilah cakupan secara umum hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab yang ringkas ini. Waltazimu fihi, kemudian beliau menjelaskan kepada kita usaha beliau. Waltazimu fihi an la adzkura illa haditsan sahihan minal wadihat. Dan aku selalu berusaha untuk tidak menyebutkan di dalam kitab ini kecuali hadis sahih yang sudah jelas. Mudafan ilal kutubis sahihah al-masyhurat, yang disandarkan kepada kitab-kitab sahih yang sudah terkenal. Ini usaha beliau dan ini tujuan beliau. Namun karena manusia itu tempat kelemahan dan kealpaan, tetap saja beliau manusia biasa seperti kita juga masih menyebutkan hadis-hadis yang dhaif, tetapi itu jumlahnya sangat sedikit sekali dibandingkan dengan hadis-hadis sahih. Itu pun hadis-hadis dhaif yang beliau sebutkan hanyalah sebagai penguat hadis-hadis sahih yang sudah ada. Jadi inilah tekad beliau untuk hanya menyebutkan hadis sahih, namun karena manusia itu senantiasa lupa dan senantiasa lalai dan salah, tetap saja beliau masih menyebutkan hadis yang lemah. Dan Syekh Al-Albani rahimahullah telah meneliti secara khusus kitab ini dan beliau membagi menjadi dua, Sahih Riyadus Salihin dan Dhaif Riyadus Salihin. Baik. Kemudian kata beliau, wa usaddirul abwab minal Qur'an al-Aziz bi ayatin karimat, dan aku juga menyebutkan terlebih dahulu setelah judul bab dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mulia dengan ayat-ayatnya yang sangat agung. Jadi ini termasuk apa namanya keistimewaan kitab ini. Sebelum beliau menyebutkan hadis-hadis tentang pembahasan dalam bab tersebut, beliau sebutkan terlebih dahulu ayat-ayat Al-Qur'an sebelum hadis-hadis tersebut. Jadi semakin lengkap. Karena pada hakikatnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan terhadap Al-Qur'an. Maka setiap bab sebelum menyebutkan hadis-hadisnya, beliau sebutkan dulu ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang berbicara tentang bab tersebut. Wa uwasyiha ma yahtaju ila dabtin aw syarhi ma'nan khafiyyin binafa'isi minat tanbihat. Kemudian kata beliau, aku pun memberikan penjelasan atau menjadikan hal-hal yang masih samar dengan penjelasan yang ringkas dan penjelasan-penjelasan yang sangat penting sekali. Apabila ada hadis-hadis yang perlu dijelaskan, yang masih samar, yang perlu dijelaskan, maka beliau akan menjelaskan kepada kita. Iya, ini termasuk usaha Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini. Kemudian kata beliau, wa idza qultu fi akhir hadis, dan apabila aku berkata pada akhir hadis, muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih fa ma'nahu rawahu al-Bukhari wa Muslim. Maka itu artinya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa arju in tamma hadzal kitab ayyakuna sa'ikan sa'iqan lil mu'tani bihi ila al khairat, dan aku berharap bahwasanya kitab ini dapat menjadi pedoman bagi orang yang memperhatikan kebaikan-kebaikan, bagi orang yang memiliki kecenderungan untuk melakukan kebaikan, maka kitab ini adalah aku harapkan sebagai pedoman baginya. Hajizan lahu an anwa'il qaba'ih wal muhlikat, dan juga penghalang baginya dari berbagai macam kejelekan dan dosa-dosa yang dapat membinasakannya. Jadi ini yang beliau harapkan. Kitab ini menjadi pedoman bagi kita untuk meraih kebaikan-kebaikan dan penghalang dari berbagai macam perbuatan dosa. Dan semua itu beliau petik dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian harapan beliau yang terakhir. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu ayyadu wali. Dan aku meminta kepada setiap saudaraku yang telah mendapatkan manfaat dari buku ini, hendaklah dia mendoakan aku. Waliwalidayya, dan kedua orang tuaku. Wa masyayikhi, dan guru-guruku. Wa sairi ahbabina, dan semua orang-orang yang kita cintai. Wal muslimina ajma'in, dan kaum muslimin seluruhnya. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan hanya kepada Allah yang maha mulia aku bergantung. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan hanya kepada Allah aku menyerahkan urusanku dan aku bersandar. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagiku Allah, dan dialah sebaik-baiknya zat untuk aku bertawakal. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada upaya, tidak pula kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha agung lagi maha bijaksana atau maha hikmah. Walhamdulillah, inilah muqaddimah kitab Riyadus Salihin. Insyaallah taala kita langsung masuk saja pada pembahasan bab yang pertama. Bab yang pertama, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwalil barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan dan ucapan-ucapan yang nampak maupun yang tersembunyi. Atau dengan kata lain, dalam seluruh ibadah hendaklah kita ikhlas dan menghadirkan niat kita. Jamaah sekalian, inilah bab yang pertama yang beliau sebutkan di dalam kitab yang sangat bagus ini, yaitu bab untuk memperingatkan kita agar ikhlas dalam setiap amalan dan menghadirkan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab ini adalah dasar diterimanya amalan kita. Siapa yang tidak ikhlas di dalam beribadah, maka amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini adalah dasar amalan, maka beliau menyebutkan pertama sekali di dalam bab yang paling awal. Kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita dalam syarah beliau bahwasannya untuk kesempurnaan niat itu hendaklah kita menghadirkan tiga perkara. Untuk kesempurnaan niat dalam beribadah hendaklah kita menghadirkan tiga perkara. Yang pertama, niyatul ibadah, niat untuk melakukan ibadah. Misalkan kita berniat untuk berwudu, kita berniat untuk sholat sesuai dengan sholat tersebut, apakah sholat wajib, apakah sholat sunnah. Kemudian sholat wajib itu dipastikan itu sholat zuhur atau asar atau maghrib, isya atau subuh. Dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di tempat yang lainnya beliau menjelaskan, bisa saja seseorang hanya niat sholat, niat sholat wajib, jadi tidak harus dia menentukan ini sholat apa gitu. Boleh saja dia niat sholat wajib saja. Iya. Tetapi kalau dia salah niat, misal kalau dia menentukan dan dia salah niat, maka ibadahnya menjadi tidak sah. Misalkan sholat asar dia niatkan zuhur, maka tidak sah. Beda kalau dia niat sholat wajib saja, maka sah niatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kata beliau, wa niyatun antakuna lillah, niat agar ibadah itu hanya karena Allah. Jadi yang pertama, menentukan amalan yang akan kita kerjakan. Yang kedua, memastikan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu hanya karena Allah semata-mata, bukan untuk selainnya, bukan untuk riya ataupun sum'ah. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa niyatun annahu qama biha imtithalan li amrillahi azza wa jalla. Berniat bahwasannya seseorang melakukan ibadah tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, inilah niat yang sempurna dan inilah yang dimaksud dengan menghadirkan niat. Tatkala kita melakukan ibadah, kita ingat, ini adalah perintah Allah kepadaku. Dan jemaah sekalian, apabila kita hadirkan niat ini, maka ini termasuk sebesar-besarnya faktor yang dapat membantu kita untuk khusyuk di dalam ibadah. Ya. Maka kata Syekh rahimahullah, tatkala kita berdiri untuk sholat misalkan, kita ingat Allah telah memerintahkan kita dalam Al-Quran, aqimis shalah, dirikanlah sholat. Jadi itu yang dimaksud dengan menghadirkan niat. Demikian pula jemaah sekalian, ketika kita berzikir kepada Allah misalkan, kita hadirkan juga dalam hati kita bahwa ini adalah perintah Allah. Maka kalau niat ini senantiasa hadir dalam diri kita, barulah amal-amal soleh kita itu disebut ibadah. Kalau tidak, bisa jadi amal soleh kita itu tidak lagi ibadah, melainkan menjadi adat, kebiasaan. Iya. Mungkin sebagai contoh, orang mengucapkan salam tanpa ada niat, padahal dia mengucapkan salam, dia mendoakan saudaranya, tetapi dalam hatinya tidak ada niat mendoakan, tidak pula ada pengharapan kepada Allah supaya dikabulkan doanya, karena sudah jadi kebiasaan, gak ada kehadiran hati. Ini amalan sia-sia. Ya. Demikian pula kita mengucapkan zikir, alhamdulillah, ini zikir yang sangat agung, subhanallah, la ilaha illallah. Tapi subhanallah, betapa banyak orang mengucapkannya tanpa kehadiran hatinya, tanpa kehadiran niatnya, cuma lafaz yang begitu saja, karena sudah saking biasa dia ucapkan, hanya lewat di lisan tanpa dia renungkan maknanya dalam hati, tanpa dia sertakan niat, tanpa dia menyadari dia sedang berzikir. Maka yang seperti ini bukan lagi zikir, bukan lagi ibadah, melainkan kebiasaan. Iya. Kemudian beliau sebutkan 3 ayat sebelum memasuki pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama, surat Al-Bainah ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh ibadah baginya, hunafa'a, dalam keadaan hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan, dan menegakkan salat serta menunaikan zakat, itulah agama yang lurus. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sejumlah ibadah, dan juga Allah memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan ibadah itu dengan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya bagi Allah. Agama yang dimaksudkan di sini adalah ibadah, hanya bagi Allah semata-mata. Maka inilah dalil yang pertama yang menunjukkan pentingnya keikhlasan, bahwa keikhlasan adalah perintah Allah, bahkan itu merupakan inti daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah dari ayat yang mulia ini. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau bahwasannya Az-Zuhri dan Asy-Syafi'i mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa amalan itu bagian dari keimanan. Amalan itu bagian dari keimanan. Itulah ucapan Ahlus Sunnati wal Jamaah atau pendapat Ahlus Sunnah. Amalan bagian dari keimanan, baik amalan hati maupun amalan anggota tubuh, baik amalan yang zahir maupun amalan batin. Maka kedua-duanya bagian dari keimanan berdasarkan ayat yang mulia ini. Amalan hati seperti keikhlasan, amalan anggota tubuh melakukan sholat dan menunaikan zakat. Jadi dua-duanya mencakup bagian dari keimanan, sebagaimana Allah menegaskan wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mengatakan bahwa amalan itu bukan bagian dari keimanan, itu pendapatnya Murji'ah. Ada pula yang lebih ringan daripada itu, yang mengatakan amalan adalah syarat sempurnanya iman, itu juga pendapat Murji'ah, yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, surat Al-Hajj ayat ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah sampai kepada Allah daging-daging korban kalian, tidak pula darah-darahnya, melainkan yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Jemaah sekalian, tentang ayat ini dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasannya dahulu orang-orang musyrik jahiliyah apabila mereka menyembelih untuk Allah, maka mereka akan potong sebagian dari dagingnya lalu diletakkan di Baitullah, dan sebagian darahnya disiramkan ke Ka'bah. Maka ketika itu para sahabat yang baru masuk Islam pun memandang, kalau begitu kami lebih patut melakukannya. Ketika para sahabat mengatakan demikian, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini sebagai teguran bahwa itu tidak patut dilakukan. Yang terpenting adalah keikhlasan. Itu yang sampai kepada Allah, bukan permasalahan darahnya, bukan pula dagingnya, melainkan keikhlasan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian, melainkan kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqata taqa'u fi yadi Rahman qabla an taqa'a fi yadi Sa'il." Sesungguhnya sedekah itu sudah sampai di tangan Allah yang Maha Penyayang sebelum sampai di tangan orang yang meminta. "Wa innad dam la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard." Demikian pula darah yang kita tumpahkan ketika menyembelih itu sudah sampai kepada Allah lebih dulu sebelum sampai ke tanah. Kenapa jemaah sekalian? Karena keikhlasan. Inilah pentingnya keikhlasan. Hewan yang kita sembelih, belum pula kita makan, belum pula kita bagikan, pahalanya sudah kita dapat karena keikhlasan. Kemudian ayat yang terakhir, surat Ali Imran ayat ke-29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah." Katakan wahai Muhammad, apabila kalian menyembunyikan apa yang ada di hati-hati kalian ataupun kalian menampakkannya, maka Allah mengetahuinya. Di dalam ayat ini jemaah sekalian, Allah mengingatkan kita untuk selalu bersesuaian antara kebaikan zahir dengan kebaikan batin. Jangan sampai nampak di mata manusia amalan-amalan kita baik, tetapi dalam pandangan Allah atau di sisi Allah adalah amalan yang paling jelek. Karena apa? Karena tidak ikhlas. Ingatlah, akan datang satu hari, yauma tublas sarair, hari ditampakkan semua yang rahasia, yaitu apa yang selama ini kita simpan di dalam dada, di antaranya ketidakikhlasan kita dalam beribadah, itu semuanya akan ditampakkan pada hari kiamat. Sebagaimana juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur." Apakah mereka tidak tahu apabila dibangkitkan manusia-manusia yang ada di kubur mereka, kemudian disingkap apa yang ada di dalam hati-hati kita. Jemaah sekalian, yang terakhir sekali, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita baca, "Wa innal abda la ya'malu 'amala ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu 'amala ahli an-nar fayadkhuluha." Ada seorang hamba, sesungguhnya seorang hamba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melakukan amalan penghuni surga terus-menerus sepanjang hidupnya. Dia melakukan amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Artinya apa jemaah sekalian? Sedikit lagi dia mati dan masuk surga. Namun dia didahului oleh satu takdir Allah, sudah dicatat dalam takdir Allah. Dia kemudian mengamalkan amalan penghuni neraka, lalu akhirnya dia masuk neraka. Jemaah sekalian, orang ini sepanjang hidupnya mengamalkan amalan penghuni surga, di akhir hayatnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Pertanyaannya jemaah sekalian, mungkinkah itu terjadi? Orang yang sepanjang hidupnya beribadah hanya kepada Allah, mengamalkan amalan penghuni surga, kemudian di akhir hayat dia dihinakan oleh Allah. Dia dihinakan oleh Allah, manusia mengetahuinya mengamalkan amalan penghuni neraka, kemudian dia masuk neraka. Mungkinkah ada orang yang akan dihinakan seperti ini? Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu tidak mungkin. Kalau begitu, mengapa itu sampai terjadi jemaah sekalian? Disebutkan dalam riwayat yang lain, ternyata amalan-amalannya sepanjang hidupnya itu adalah fima yabdulinnas, hanya dalam nampak manusia saja. Hanya di mata manusia dia mengamalkan amalan penghuni surga, ternyata hatinya itu tidak ikhlas dalam beribadah. Maka di akhir hayatnya Allah singkap keadaannya sehingga manusia tahu dia kemudian mengamalkan amalan penghuni neraka dan dia masuk neraka. Jadi inilah bahaya apabila seorang tidak ikhlas di dalam amal ibadahnya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Ini saja yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.